Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Saudara Lun, berita sore edisi hari ini Senin 5 Juni 2017 kembali dibacakan oleh Ahyar. MK terima hasil pemungutan suara ulang Gelwes. Jaksa sudah tetapkan dua tersangka kasus Kemenak Aceh. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederulun, Mahkamah Konstitusi hari ini menerima laporan hasil pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Bupati Gelwes dalam sidang MK di ruang sidang utama MK. Laporan disampaikan masing-masing oleh Kip Gelwes, Panwasli Gelwes, pihak terkait, dan pemohon. Pemungutan suara ulang Gelwes dilaksanakan pada 17 Mei silam di 5 TPS. Hasilnya, pasangan HM Amru Said Sani memperoleh 765 suara, Abdul Rashad Rajab Marwan 313 suara, dan pasangan Adam Iskandar meraih 10 suara. Selanjutnya, dalam waktu secepatnya, MK akan rapat pemusyawaratan hakim guna memutuskan hasil PSU tersebut. Hadir pada sidang itu calon Bupati HM Amru, anggota DPR RI asal Aceh, Irmawan, Ketua Kip Gelwes Alvin Anhar, Ketua Panwasli Gelwes Ramadan Shah. HM Amru seusai sidang mengatakan tidak masalah lagi dengan laporan PSU. Sederulun, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh Daud Pake saat ini sedang diperiksa oleh Jaksa Kejari Banda Aceh. Ia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi kontrak perencanaan pembangunan kantor Kementerian Agama Aceh dengan pagu 1,2 miliar rupiah yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2015. Ia yang mengenakan pakaian dinas sedang diperiksa di ruang Kasih Pitsus Kejari Banda Aceh. Ia diperiksa sebagai saksi utama dari pukul 9.15 WIB. Kejari Banda Aceh Husni Tamrin mengatakan pihaknya sudah melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali berturut-turut. Dalam 2 panggilan tersebut, Daud Pake tidak datang dengan catatan yang bisa diterima. Ini pemeriksaan yang 3 kali. Seperti diberitakan sebelumnya, kontrak perencanaan pembangunan kantor Kemenak Aceh tahun 2015 senilai 1,2 miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Dari kontrak perencanaan tersebut, akan dibuat desain bangunan gedung Kanwil Kementerian Agama Aceh senilai 40 miliar rupiah ke atas. Perencanaan tersebut terindikasi menyalahi aturan. Sederulun, Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Husni Tamrin menyatakan pihaknya sudah menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi para kanwil Kementerian Agama Aceh. Perkara ini terkait kontrak perencanaan pembangunan kantor Kemenak Aceh. Pihaknya sudah menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada kanwil Kemenak Aceh. Perkara ini terkait kontrak perencanaan pembangunan kantor Kemenak Aceh dengan nilai kontrak 1,16 miliar rupiah dari pagu 1,2 miliar rupiah yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2015. Pihaknya sudah menetapkan 2 tersangka yaitu Y selaku PPK pada Kemenak Aceh dan HS selaku Direktur Utama PT Supernova. Dikatakannya kedua tersangka sudah ditetapkan bulan lalu, tetapi keduanya belum ditahan karena dinilai masih kooperatif. Husni juga menyatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami kasus ini dengan memeriksa saksi-saksi termasuk pemeriksaan terhadap Kepala Kanwil Kemenak Aceh, Daud Pake. Tidak tertutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Sederulun, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh Daud Pake merasa gugup saat diperiksa sebagai saksi utama oleh Jaksa Kejari Banda Aceh hari ini. Ia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi kontrak perencanaan pembangunan kantor Kemenak Aceh dengan pagu 1,2 miliar rupiah yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2015. Hal ini disampaikan Kasih Intel Himawan kepada wartawan di sela-sela pemeriksaan. Menurut Himawan, Daud Pake datang seorang diri ke Kejari. Ia yang mengenakan pakaian dinas sedang diperiksa di ruang Kasih Pitsus Kejari Banda Aceh dari pukul 9.15 WIB. Cederalun, pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab berencana meminta perpanjangan izin tinggal di Arab Saudi. Pasalnya, visa Rizik sendiri akan habis pada 12 Juni 2017 nanti. Rizik resmi menjadi buron setelah pihak kepolisian menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus percakapan via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan dirinya dan Firza Husein. Atas dasar itu, Sugito memastikan Rizik tidak akan pulang dalam waktu dekat ini. Namun Sugito menolak jika perpanjangan visa Rizik disebut untuk menghindari pemeriksaan dari pihak kepolisian. Menurutnya, saat ini tim pengacara sedang menyusun strategi menghadapi proses hukum dalam kasus ini. Dia belum dapat memastikan kapan Rizik akan kembali ke Indonesia. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Cederalun, sebuah robot polisi seukuran manusia bergabung dalam jajaran kepolisian di Dubai, Uni Emirat Arab untuk memberantas tindak kriminal. Robocop ini mampu membantu mengidentifikasi penjahat yang diburu dan mengumpulkan bukti-bukti kejahatan. Selanjutnya, tugas keseharian robot ini adalah berpatroli di daerah-daerah sibuk di kota tersebut. Program ini merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk mengganti beberapa petugas penumpas kejahatan manusia dengan mesin. Jika percobaan Robocop ini berhasil, maka di tahun 2030, 25% kekuatan kepolisian di Dubai akan diisi oleh robot-robot semacam ini. Robot ini adalah versi ringan dari rencana besar pemerintah setempat untuk menggunakan teknologi dalam meningkatkan layanan dan keamanan menjelang Dubai Expo 2020. Cederalun, studio animasi Ghibli yang berpusat di Kogane, Tokyo, Jepang akan membuka taman bermain di kota Nagoya, Provinsi Aichi, Jepang pada 2020. Direncanakan, taman seluas 200 hektar ini akan menampilkan tokoh-tokoh legendaris yang selama ini identik dengan karya-karya studio Ghibli. Gubernur Aichi, Hideaki Omura, menerangkan hal tersebut pada Kamis waktu setempat. Direncanakan pula, taman ini akan dibangun berdasarkan film yang populer My Neighbor Totoro yang mengusung tema sikap menghormati dan merangkul alam. Film-film yang dikeluarkan oleh studio legendaris tersebut dicintai oleh banyak orang dan mendapat pujian dari para pengamat film. Cederalun, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PAN, Hanafi Rais mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Senin siang. Anak mantan Ketua Umum PAN Amin Rais itu tiba sekitar pukul 11.45 WIB didampingi politisi PAN Drajat Wibowo. Begitu turun dari mobil, keduanya langsung masuk ke dalam gedung KPK tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Sementara Amin Rais belum terlihat di KPK. Ia direncanakan bertemu pimpinan KPK untuk memberikan keterangan soal penyebutan namanya dalam sidang dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan yang menjerat mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Sementara di luar gedung KPK, puluhan orang simpatisan Amin Rais menggelar unjuk rasa. Dalam orasinya, mereka mengkritik jaksa KPK yang menyebut Amin menerima uang 600 juta rupiah dalam persidangan terhadap terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Menurut mereka, penyebutan nama Amin Rais tersebut syarat kepentingan politik. Dari Newsroom Serambi Tanjung, Permai, sekian berita sore. Edisi Senin 5 Juni 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Cederalun, wassalam.